Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد inna sadaqal hadith kitabullah wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kita sudah bahas terakhir kali bahwasanya zakat itu diwajibkan terhadap harta. Nah, dari sini mayoritas ulama, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya memandang bahwasanya zakat itu wajib tanpa melihat si pemilik harta itu adalah orang yang baligh ataupun tidak, orang berakal ataupun tidak. Yang penting orangnya memiliki kekayaan yang sampai nisab dan lewat haul, maka wajib badannya zakat. Yang demikian diambil daripada umum-umum dalil. Kemudian tidak ada dalil yang mengecualikan hadis-hadis, ayat-ayat ataupun hadis yang umum tersebut. Ya, misalnya ayatnya mengatakan khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka. Di sini lihat dari harta, bukan dari orang-orangnya. Sebagaimana ini ada hadis, hadis Ibn Abbas itu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah iftarada alaihim as-sadaqah tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di situ Rasulullah mengatakan diambil dari orang-orang kaya mereka. Ya, Rasulullah tidak merinci orang-orang kaya yang berakal dan dewasa, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan orang-orang kaya mereka. Dari sini umum sifatnya, baik orang-orang kaya yang dia dewasa ataupun anak kecil, ya, ataupun dia berakal maupun tidak berakal. Kemudian yang berikutnya adalah harta-harta yang diwajibkan padanya zakat. Jadi hukum asalnya harta-harta itu tidak diwajibkan zakat kecuali ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin telah kita sebutkan yang pertama emas dan perak. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu umumnya berupa dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Dalam permasalahan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya ya zakat pada emas dan zakat pada perak sebesar 2,5%, 1/4 diistilahkan oleh ulama rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10 alias atau 2,5%. Berapa nisab emas? Nisab emas itu menurut pendapat mayoritas ulama nisabnya 20 dinar. Berdalil dengan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, "Laisa 'alaika syai'un min adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Fa idza kana dhalika 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Tidak ada kewajiban atasmu dari emas untuk dikeluarkan zakatnya sampai mencapai 20 dinar. Kalau dia sudah mencapai 20 dinar dan lewat 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 0,5 dinar. Hadis ini hadis yang mauquf terhadap Ali radhiyallahu taala anhu. Datang juga yang semisalnya dari Ibnu Umar, dari Aisyah. Ya, yang menguatkan satu sama lainnya. Dua puluh dinar. Ya, satu dinar kemarin kita sebutkan berapa? 4/4. 4/4 dikali 20, 85 gram. Jadi kalau pakai hitungan sekarang, nisab emas itu 85 gram. Nisab emas itu 85 gram. Jadi dari 85 gram itu dikeluarkan 2,5%-nya. Itu batas minimal ya. Batas minimalnya. Kalau punya 100 gram ya 2,5% dari 100 gram. Punya 1000 gram 2,5% dari 1000 gram. Demikian juga seterusnya. Ya, demikian juga seterusnya. Untuk perak itu nisabnya 200 dirham. Ini dihitung gram sebesar 595 gram. Jadi siapa saja yang punya emas 85 gram ke atas atau punya perak 595 gram ke atas, maka diwajibkan kepadanya zakat 2,5%. Demikian juga ya, dikarenakan emas dan perak tersebut adalah mata uang yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa dinar dan dirham, maka demikian juga dengan mata uang yang berlaku di setiap zaman. Ya, dan sekarang mata uang berupa uang kertas, maka bukan karena kertasnya, akan tapi karena nilai uang yang ada di situ, nilai uang yang ada di situ. Pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam bisawaf, dikembalikan kemana dia? Dikembalikan ke emas atau ke perak? Maka jawabannya dikembalikan ke perak. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan dia, yang zahir mengatakan dia larinya ke perak. Tuh, kemana? Ke emas. Dia ke perak. Ya. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, karena dia adna nisabain. Kenapa kita katakan perak? Karena perak sekarang paling rendah nisabnya. Perak itu berapa cuman? 1 gramnya berapa? Hah? Berapa? 10. Itu yang mungkin yang paling bagus. Ya. Yang sedang-sedang mungkin 10.000. Ya. Ya, 10.000 itu sudah tinggi sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang di bawah 10.000. Ya. Ya, 10.000 dikali 595. Berapa jadi? Hah? Ya, 5.900 itu sudah. Kalau ya, saya tidak tahu, cek lagi di pasaran berapa. Pokoknya minimal zakat minimal ya, karena perak itu ada yang paling bagus, ada yang paling jelek, ambil yang tengah-tengah. Ya. Cek di pasaran berapa, ya, orang pedagang perak itu ngerti. Ambil yang di tengah-tengah. Kalau misalnya yang di tengah-tengah 10.000, berarti 10.000 dikali 595 itu sudah keluar hitungan mata uang. Jadi 5.900.000 sekian itu sudah kena nisab kita. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena tidak ada dalil yang mengharuskan kepada emas saja. Mana dalilnya? Tidak ada. Tapi kalau kita katakan seperti pendapat Lajna Daimah, adna nisabain. Ya. Kita ambil hitungan mana yang di suatu masa, di suatu zaman dan suatu waktu, mana yang paling rendah 595 gram perak atau 85 gram emas. 85 gram emas berapa duit? Ya. Jadi berapa juta itu? 1 gram. 1 gram berapa kemarin? Berapa? 490 ribu. Dikali 85. Cepat. Hah? 40 jutaan. Ya kan? Mana yang lebih besar, 40 juta atau 5.900.000 sekian? Iya. 40 juta sekian. Ya kan? Maka dari sini dikarenakan ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uang yang sebanding dengan 595 gram perak, ya, 200 dirham itu sudah dikeluarkan zakat, maka masa-masa berikutnya mana juga yang seperti itu juga dikeluarkan zakat. Ya, adna nisabin. Kalau dikatakan hanya emas, untuk mengkhususkan emas, maka itu perlu dalil. Ya. Karena apa? Karena perak juga wajib zakat. Ya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah emas wajib zakat, demikian juga perak juga wajib zakat. Kita katakan, ya, mana yang suatu masa ya bisa jadi. Tidak tahu bagaimana ceritanya, mungkin aja suatu masa 200 gram perak itu lebih mahal dari 85 gram emas. Ya. Maka patokannya 85 gram emas. Tapi kebetulan di zaman sekarang kelihatannya sulit untuk tersusul, 595 gram perak itu nilainya rendah. Ya, 595 juta aja sekitar itu. Ya, adapun emas ya 40 juta sekian. Ya, makanya orang yang sudah punya 10 juta itu sudah bisa dipastikan dia terkena nisab zakat. Ya. Tinggal 10 juta tersebut bertahan tidak sampai 1 tahun. Ya. Artinya minimal stabil. Ya. Kalaupun turun tapi masih di atas nisab. Ya. Sampai tahun depan kalau lewat ya 10 juta misalnya. Bulan depan 20 juta, bulan depan 30 juta, sampai terakhir 100 juta. Berarti keluarkan 2,5% dari 100 juta. Kalau misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya, 2 bulan sebelum lewat 1 tahun, turun lagi dia. Ya, jadi 7 juta. Ya, ya terus pas bayar zakat turun jadi 6 juta. Berarti keluarkan berapa? 2,5% dari 6 juta. Ini seperti itu. Ini disilakan oleh ulama adna nisabain. Mana nisab yang lebih rendah di pasaran ketika itu? Bisa jadi 85 gram emas lebih rendah, bisa jadi 595 gram perak lebih rendah, dan kebetulan di zaman sekarang di detik ini 595 gram perak itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan 85 gram emas. Jadi orang yang punya dolar, yang punya rupiah, ya ini dikategorikan oleh ulama zaman sekarang itu satu jenis. Ya, satu jenis. Dolar, rupiah, real dan lain sebagainya ini dikategorikan satu jenis. Ya. Jadi kalau dia punya digabungkan, dolarnya berapa, realnya berapa, pound sterlingnya berapa, rupiahnya berapa, digabungkan kemudian dikeluarkan. Karena dia satu jenis, sama-sama mata uang. Ya. Tapi kalau emas, ya emas. Kalau perak, ya perak. Karena masing-masing sudah jenis sendiri-sendiri. Ya, masing-masing sudah jenisnya sendiri-sendiri. Ya ini dia ada sisi, banyak sisi, dan ini di untuk ulama zaman sekarang ada kesepakatan sudah bahwasanya di mata uang itu ada wajib zakat. Ada kesepakatan bahwasanya di mata uang ada wajib zakat. Juga ada kesepakatan di antara mereka bahwasanya masing-masing jenis itu ada jenis ribawi. Jadi untuk transaksi falas atau transaksi mata uang sebagaimana disamakan dengan transaksi emas dan perak. Ya, sama disamakan dengan transaksi emas dan perak. Artinya kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan maksudnya dinar dan dirham, kalau dinar dengan dinar, zahab bi zahab, itu terkala di transaksi dia perlu dua syarat, dia harus selesai di tempat, ya. Kemudian dia juga harus sama besar. Demikian juga perak dengan perak. Adapun emas dengan perak, terkala ditransaksikan maka cukup satu syarat, yaitu harus selesai di tempat. Maka kita katakan demikian juga rupiah dengan rupiah, terkala ditukarkan satu sama lainnya maka dia butuh dua persyaratan. Ya, kalau tidak terjatuh ke dalam riba. Dua persyaratan tersebut harus selesai di tempat, tidak ada yang tersisa, kemudian harus sama besar. Adapun rupiah dengan dolar, ya jelas dia tidak harus sama besar, tapi dia harus selesai di tempat. Ya, dan itu sudah kesepakatan para ulama, hukumnya seperti itu. Jadi sebagaimana dikiaskan ke zakat, ditarik ke zakat, dia juga ditarikkan ke dalam permasalahan ribawiyah. Ya, ini yang diistilahkan oleh ulama zakat naqdain. Jadi kalau antum baca dalam kitab fuqaha, zakat mata uang itu zakat naqdain. Ya. Dua mata uang, maksudnya mata uang emas dan mata uang perak. Ya, dinar dan dirham. Adapun sekarang untuk kategori naqdain itu semua jenis mata uang. Dolar, rupiah, real dan lain sebagainya itu mengalir padanya zakat. Kemudian yang serupa juga dengan permasalahan ini, yang serupa juga dalam permasalahan ini adalah permasalahan barang dagangan. Apa maksudnya barang dagangan? Itu kullu ma u'idda lil tijarah. Semua barang dagangan yang dipersiapkan untuk semua barang yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Tentu saja barang yang halal, ya. Kalau barang yang haram, khamr, tidak ada zakat, ya. Karena Allah SWT, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah SWT maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang dari yang baik-baik. Ya, artinya itu bukan rukhsah dari Allah SWT, keringanan orang yang memiliki harta riba, orang yang memiliki harta yang haram berdagang dari barang yang haram, ya, alat musik atau misalnya khamr kemudian tidak kena zakat dia senang, bukan. Itu justru hal yang memberatkan, justru hal yang memberatkan dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dengan kasat mata dia merasa nyaman, tidak wajib bayar zakat, akan tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang membuat dia semakin jauh dan terhina dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua barang yang halal, ya, pakaian, ya, properti, ya, kendaraan, itu semuanya kalau dibuat, disiapkan untuk diputar, diperdagangkan, maka wajib padanya zakat perdagangan, urud tijarah. Permasalahan ini, ya, hampir tidak ada khilaf di antara ulama-ulama mutaqaddimin. Pendapat empat imam mazhab, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pendapat Syekhul Islam Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pendapat para muhaqqiqin dari kalangan ulama, ya, sehingga banyak dari kalangan, tidak sedikit dari ulama yang menukil kesepakatan dalam permasalahan ini, ya, tidak sedikit para ulama yang menukil kesepakatan tentang wajibnya mengeluarkan zakat urud tijarah. Ya, patokannya apa? Patokannya sama seperti tadi. Patokannya adana nisobin juga. Patokannya tetap yang paling rendah, ya, dikonversi ke nisob yang terendah. Kebetulan nisob yang terendah adalah 595 gram perak, maka urud tijarah, barang-barang yang diperdagangkan itu juga dikonversikan ke sana. Kalau nilai barang yang kita perdagangkan sudah lebih dari 595 gram perak atau kita hitung tadi sekian juta, maka dia dikeluarkan 2,5%. Ya, dikeluarkan 2,5%. Ya, jadi ini barang yang memang pada asalnya tidak wajib zakat, misalnya tanah. Tanah kalau kita punya sendiri, kita buat apa namanya? Sekedar investasi, bukan untuk diperdagangkan, sekedar beli, ya, terus properti juga beli, ya, tapi bukan untuk diperdagangkan. Mobil juga pengen sekedar koreksi, beli, ya, itu pada asalnya tidak wajib zakat, ya, tidak wajib zakat. Kan tapi kalau mobil tadi diputar untuk terus diperdagangkan, terus juga tanah juga diputar untuk diperdagangkan, rumah juga, maka di sini wajib untuk dikeluarkan 2,5% dari nilainya. Ya, 2,5% dari nilainya walaupun dia berubah-ubah. Ya, maksudnya berubah-ubah, bisa jadi kita beli tanah, ya, misalnya 100 meter harganya 500 juta. Ya kan? Kemudian tiba-tiba tahun depan harganya, ya, ya, per bulan naik. Naiknya 10%. Ya. Kalau sekiranya per bulan naiknya 10%, berarti tahun depan sudah jadi berapa itu? Hah? 500 juta sebulan naik 10%. Tahun depan sudah jadi berapa harga jualnya? Hah? Hah? 1,1 M. Ya. 1,1 M, maka dikeluarkanlah 1,1 M, 2,5% dari 1,1 M. Ya, ini. Ya. Walaupun nilainya bertambah tadi, nilai bertambah tadi kan tidak total jadi 1 tahun. Pertambahannya 1%, tapi dari harta yang sama. Ya, dari harta yang sama, keuntungan dari harta yang sama itu menyebabkan dia haulnya, hitungan tahunnya itu sama dengan harta asalnya, ya kan? Jadi nilai nilai apa namanya kenaikan tersebut itu nilai-nilai kenaikan tersebut tidak dihitung. Oh ini kan, atau misalnya drastis tidak setiap bulan 10%. Misalnya kita beli 500 juta, ya. Sampai 10 bulan ya, masih pasarannya 500 juta. Daerah situ pasarannya 500 juta. Ini tidak dilihat bukan pakai NJOP, tapi dilihat dengan harga jual. Di semua ulama qimah. Ya. Ya. Qimah, qimah itu harga jual, bukan saman. Saman itu harga beli. Ya. Nah, tapi qimah itu harga yang sepantasnya berapa untuk dijual. Ya, harga. Nah, jadi pas 10 bulan ternyata pasarannya melejit jadi 100%. Ya. Jadi yang tadinya 500 juta baru 10 bulan ya. Itu dari sampai 10 bulan 500 juta ya. Ya. 10 bulan, 11 bulan dia sudah jadi 1 miliar. 100% naiknya. Ya. Keluarnya berapa? Keluarkanlah 2,5% dari 1 miliar. Walaupun kenaikan itu baru berumur 1 bulan lebih atau 2 bulan. Ya, sudah harus dikeluarkan 2,5%. Ya. Jelasnya. Ya. Seperti itu katanya. Tapi kita katakan tadi kalau sekiranya tanah cuma sekedar buat koleksi, bukan buat diperdagangkan, ya. Bukan buat diperdagangkan, maka tidak wajib zakat. Demikian juga kendaraan, seperti itu juga. Ya. Apalagi yang lain-lain, pakaian dan yang sebagainya juga tidak wajib zakat. Ya. Kecuali disiapkan untuk perdagangan. Dalilnya apa? Dalil wajibnya harta daripada urud tijarah. Ya Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Pada harta mereka ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang yang minta-minta dan orang yang papah. Nah, di sini umum sifatnya. Ya, umum sifatnya. Ya. Demikian juga hadis yang menyebutkan tentang kisah Khalid ya, bin Walid dan Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah SAW dapat laporan. Ya. Jadi ada petugas-petugas pemungut zakat di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Ya. Ada dua ini ya Rasulullah, orang yang tidak menunaikan zakat, padahal hartanya berlebih. Yang pertama Abbas. Ya. Yang kedua Khalid bin Walid. Kata Rasulullah, kalian salah sangka. Ya. Adapun Abbas itu tanggung jawab aku. Ya. Adapun ya kurang lebih seperti itu. Ya. Fa inna amur rajul sinhu abi. Karena paman seseorang itu cabang bapaknya. Jadi ibarat pohon itu kan ada bercabang-cabang. Ya, akar itu kakeknya, kalau sudah bercabang itu saudara-saudaranya, seperti itu kurang lebih. Wa amma Khalid fa innakum tadzlimuna Khalidan. Adapun Khalid, kalian itu berlaku zalim terhadap Khalid. Loh kok kita pungut kok kita dikatakan zalim? Iya. Fa innahu ya qad a'adda atadahu fi sabilillah. dia itu telah menyiapkan, ya, telah menyiapkan segenap, ya, peralatan perang, ya, kemudian kuda itu dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bahwasanya Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu taala anhu, itu jangankan sekedar zakat, ya, jangankan sekedar zakat, ya, wakaf yang tidak pakai hitungan 2,5%, tidak pakai hitungan 0,5% atau 2,5% atau 10% saja, dia gampang saja untuk dia keluarkan, ya, gampang saja untuk dia keluarkan. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya dia sudah mengeluarkan zakat urut tijarahnya. Ya. Ini terus bagaimana untuk membedakan orang punya harta, sama-sama punya mobil 10, ya, satunya bayar zakat, satunya tidak bayar zakat. Bisa. Sama-sama punya tanah 2 hektar, satunya bayar zakat, satunya tidak bayar zakat. Bisa. Apa yang membedakan? Bedanya niat. Innamal a'malu binniat. Satunya dia cuma sekedar buat koleksi untuk nanti saya, anak keturunan saya. Ya. Satunya memang buat dia bisnis. Ya. Bisnisnya memang properti, tanah dan lain sebagainya, atau semuanya dia bisniskan. Maka orang yang sifatnya dia jual beli tanah, jual beli properti, maka itu diwajibkan dikeluarkan dari situ 2,5% daripada timahnya. Ya, bukan harga beli, tapi harga ketika itu di pasaran. Ya, harga jualnya nanti. Ya. Terus salah satu di antara ulama yang bersikeras bahwasanya dalam perdagangan itu tidak ada zakat, Ibnu Hazm berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farasi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi orang muslim atas orang muslim pada budaknya dan pada kudanya sedekah. Ya. Kata mereka, kata Ibnu Hazm dan orang yang semisalnya, ulama yang semisalnya mengatakan, bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengatakan tidak wajib pada kendaraan, kok kalian mengatakan wajib pada kendaraan? Ya. Maka jumhur ulama mengatakan, iya benar, tidak wajib pada kendaraan, betul, tidak wajib pada budak. Akan tapi Rasulullah tidak mengatakan laisa fil urud, bukan budak atau kendaraan yang diperdagangkan. Jadi tidak wajib pada kendaraan, zatnya kendaraan itu sendiri tidak wajib. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan pada kendaraan wajib, pada kuda wajib, pada budak wajib, pada tanah wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Zatnya itu sendiri beda dengan emas, dengan perak, ya, dengan binatang ternak. Pada zatnya itu sendiri ada zakat. Ya, tapi ulama mereka selalu mengatakan akan berbeda jadinya harta tersebut, ya. Akan berbeda jadinya harta tersebut, tanah tersebut, kendaraan tersebut kalau dibuat untuk diputar. Ya kan? Kalau dibuat untuk diputar. Ya, tanah diputar, properti diputar untuk diperdagangkan. Ya kan? Kalau dicermati dengan seksama, dia ada kemiripan. Ini adalah suatu keadilan syariat. Ya, tatkala tanah itu sendiri tatkala didiamkan, dia tidak wajib zakat, tidak untuk diputar. Ada sisi keadilan. Ya kan? Sebagaimana barang-barang yang lain, ya, diwajibkan zakat karena ada sisi kesamaan ininya. Ada kesamaan dia mengambil keuntungan dari situ, ya. mengambil keuntungan dari situ. Jadi kalau yang dipendam saja, ya, yang dipendam saja tidak dibuat perdagangkan, maka di sini ada unsur kezaliman kalau kita ambil, kecuali orangnya sukarela mau bersedekah. Ada unsur kezaliman di situ. Ya. Jadi hadis yang tidak wajib bagi muslim untuk mengeluarkan zakat pada budaknya atau kudanya, ya, betul kalau tidak dipersiapkan untuk diperdagangkan. Tapi kalau dipersiapkan untuk diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan. Ini urut tijarah ini yang paling luas, ya. Jenis zakat yang paling luas, ya. Jenis zakat yang paling luas. Kalau yang lain kan cuma terbatas, ya. Emas ya emas, perak ya perak, kambing ya kambing, sapi ya sapi, ya cuma dihitung apa namanya dengan jari saja. Tapi kalau zakat perdagangan semuanya kena. Ya, mau barang sifatnya barang tambang, ya, minyak, ya, gas, batu bara dan lain sebagainya, atau cuman sekedar pakaian, ya, atau pangan, itu kena semua, ya, kena semua, luas dia sifatnya. Jadi kita juga sudah singgung bahwasanya bagaimana cara mengeluarkannya. Cara mengeluarkannya, dia dihitung kimahnya, ya, di akhir tahun. Jadi tadi patokannya bukan harga beli, ya, dihitung kimahnya, harga pasarannya, harga jualnya di akhir tahun, bukan di tahun yang lalu ketika dia beli. Dan dilihat, ya, mana ahab lil fuqara, ya, nisab yang paling memberikan kemanfaatan kepada orang-orang fakir dan miskin, yaitu adana nisabain, mana nisab yang paling rendah ketika itu. Terus kalau misalnya ada 10 kapling, ya, 10 kapling, 10 sertifikat, ya kan, ada yang 100 meter, ada yang 1000 meter, ada yang 500 meter, ya, apakah di total, ya, maka jawabannya itu tergantung. Biasanya jual gelondongan semuanya atau satu-satu. Kalau jual satu-satu, maka hitungannya bayarnya juga satu-satu. Ya. Bayarnya juga satu-satu. Demikian juga jual mobil, ya. Jual pakaian dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus, kenapa kita katakan dikembalikan kepada nisab yang paling rendah, ya, paling rendah ketika itu, ya, paling mendatangkan kemaslahatan bagi kaum fuqara. Maka jawabannya sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi, bahwasanya ya, orang yang telah diwajibkan kepadanya zakat sebagaimana wajib orang yang memiliki 85 gram emas untuk mengeluarkan zakat, maka syariat juga mewajibkan orang yang memiliki 595 gram perak untuk membayar zakat. Maka dari harta yang diperdagangkan tadi, mana yang terkena salah satunya, wajiblah membayar zakat dari situ. Ya, wajiblah membayar zakat dari situ. Lebih-lebih lagi pendapat ini lebih hati-hati ya, dibandingkan pendapat yang mengatakan dilihat dari emas ya. Kemudian berikutnya, zakat pada hewan. Yang dimaksud dengan zakat pada hewan ini tiga jenis hewan: unta, sapi, dan kambing. Adapun unta kita jelaskan secara ringkas saja karena mungkin tidak ada orang yang beternak unta di Indonesia ya, tapi sekedar pengetahuan, barangkali punya kepikiran ya kan, punya kepikiran pengin beternak unta, ya bisa saja. Ya, pertama bahwasanya nisabnya sedikit saja, 5 unta. Si antum sudah punya 5 unta, itu sudah kena nisab. Dan ulama sepakat ya, nisab yang terendah dari unta itu 5 ekor. Hadisnya laisa fi maduna khamsi zaudin min al-ibil saraqah. Ya, tidak ada kewajiban dari seorang muslim yang memiliki kurang daripada 5 unta untuk membayar sedekah atau zakat. Ya, hadis Abi Sa'id dan hadis Jabir di Sahih Muslim. Jadi nisabnya unta itu 5 sampai 9 onta itu satu kambing. Ya. 10 sampai 14 onta dua kambing. 15 sampai 19 tiga kambing. 20 sampai 24 empat kambing. 25 sampai 35 ya. Itu bintu mahad atau ibnu labun. Apa itu? Bintu mahad anak unta yang induknya sedang hamil. Ya, sedang bunting. Ya, anak unta ibunya sedang bunting. Atau kalau tidak punya bayar ibnu labun. Ya, tadi anak unta betina yang ibunya sedang hamil. Atau unta laki, unta jantan yang ibunya sedang menyusui. Ya, itu kalau sudah sampai 25 ke atas sampai 35. Adapun kalau sudah sampai 36 sampai 45 unta, ya, maka bayarnya bintu labun. Bintu labun itu apa? Unta betina yang ibunya sedang menyusui. Unta betina yang ibunya sedang menyusui. Jadi ini kelihatan bahwasanya harganya, keumumannya, yang betina itu lebih berharga daripada yang jantan, ya kan? Lihat di sini bintu mahad, ya, bintu mahad, unta betina yang ibunya masih hamil, berarti kan belum terlalu besar dibandingkan dengan unta jantan yang ibunya sudah menyusui, berarti dia lebih besar lagi, ya kan? Makanya ketika dia sudah 36 sampai 45 itu bintu labun, ini unta betina yang ibunya sudah sedang menyusui. Ya. Ya, untuk seterusnya nanti aja kalau kita sudah punya unta. Ya, masih banyak itu. Tapi mungkin wallah alam sampai hari kiamat mungkin enggak ada peternakan unta di Indonesia. Kemudian yang berikutnya sapi. Ya. Kalau sapi, insya Allah sudah familiar, ya kan? Insya Allah semuanya sudah pernah lihat sapi. Kalau onta mungkin ada sebagian yang belum lihat onta. Ya. Ada nggak yang belum lihat onta? Iya ya, di Ragunan. Sapi juga sepakat para ulama tentang wajibnya zakat sapi. Ya. Dan ulama juga sepakat, ya, demikian juga Jawamis. Jawamis itu kerbau, hukumnya hukum sapi. Disebut ulama seperti itu, ya, termasuk dalam hal kurban, dia sama. Dia kategori sapi. Jawamis itu dikategorikan sapi. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan tidak sah berkorban pakai apa? Pakai kerbau. Padahal itu sudah kesepakatan ulama. Ya. Sudah kesepakatan ulama tentang sahnya. Demikian juga kesepakatan para ulama tentang wajibnya bayar zakat dari kerbau. ya, karena dia kategori sapi, ya kan? Antum lihat aja dia 11-12 aja dengan sapi itu, ya kan? Kakinya sama-sama 4, ya kan? Ya mukanya juga 11-12 juga, ya. Cuman satunya senang berkubang, satunya tidak senang berkubang, ya. Ya. Satunya hitam, satunya putih. Ya, sama macam orang juga. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bule, ya kan? Ada yang sipit, ya kurang lebih sipit. Sama-sama orang juga. Maka di sini disebutkan oleh ulama bahwasanya jawamis itu nau'un min anwa'il baqar. Dia salah satu jenis daripada jenis sapi. Ya, yang apabila dia diternak, beda dengan banteng. Banteng sudah beda. Ya, banteng itu lain lagi. Dia juga bukan hewan ternak. Ya, belum pernah dengar orang beternak banteng, ada nggak? Banteng diternak, bisa nggak? Ya, belum pernah dengar. Ya. Kalau Spanyol itu bukan dari ternak, itu ngambil dari alam liar. Kalau dari ternak nggak bisa dibuat matador-matadoran dia, anteng aja dia, nggak kalap kalau lihat warna merah. Adapun nisab, nisab bakor. Nisab sapi, pendapat jumhur ulama itu kalau kurang dari 30 sapi tidak wajib zakat. Apabila sudah masuk 30, maka wajib sudah masuk padanya nisab. Jadi kalau kurang daripada 30 tidak wajib zakat. Kurang dari 30 tidak wajib zakat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah utus ke Yaman untuk memungut zakat. Rasulullah perintahkan untuk mengambil dari setiap 30 sapi itu tabi'. Ya. Atau tabi'ah. Tapi itu yang masih ngikut ibunya. Wa fi kulli arba'in musinnah. Dan setiap 40 itu yang sudah bergigi lengkap. Satu betina. Fa idza zadat 'ala al-arba'in fala syai'a fi zaid. Hatta tablugha sab'in. Kalau sudah bertambah lebih dari 40, maka tidak ada hitungannya dalam kelebihannya. Ya, sampai 70. Kalau sudah sampai 70, jadi 69, hitungannya berapa kalau 69? Hitungannya masih satu sapi musinah tadi. Sapi betina yang giginya sudah lengkap itu tadi. Usia berapa dia? Siapa yang pakar sapi? Usia berapa sapi yang giginya sudah lengkap? Usia? Nah, kalau korban itu, sapi umur minimal? Pak, masa lupa? Sebentar lagi mau korban. Setiap tahun korban lupa. Hah? 2 tahun masuk? 3 tahun. Iya, ke atas. Ini jadi 69 tetap, jadi 40 ya. Jadi kalau tadi berapa, 31 tapi ya, yang masih ikut yang laki atau betina yang masih ikut ibunya 40, setiap 40 itu satu musinah. Kalau sampai 50 berapa? Sama. Ya, 60 sama, 69 sama, 70 baru kena satu tabi dan satu musinah. Ya, satu tabi dan satu musinah. Ya, sampai 80. Kalau sudah 80, musinnatan. Ya, musinnatan, dua musinnah. Ya kan? Dua musinnah. Jadi gitu, kita ulangi, kalau dia 29 bayar berapa? Bayar berapa 29? Belum. 30 bayar berapa? Satu tabi. Ya. Kemudian 39 satu tabi. 40 satu musinnah. 50 60 69 70 70 70 satu tabi dan satu musinnah. 80 dua musinnah. Ya, 80 dua musinnah. Kalau ini terus seperti itu dia. Jadi terus hitungannya seperti itu kelipatannya. Kemudian yang berikutnya, zakat kambing. Kemudian itu gampang setelah berikutnya. Jadi misalnya kalau 120 bayar berapa? Hah? Kalau 120 ya, kalau 120 kan 40 dikali 3. Ya, 40 dikali 3 berarti 3 musinnah. Ya. 3 musinnah atau ya. Dia kan 120 itu 80 sama 40. Ya kan? Ya. Jadi 3 musinnah. Kalau berapa? Seratus empat puluh. Seratus empat puluh. 140 kan 72 kali. Ya kan? 72 kali jadi berapa? 2 tabi 2 musinah. Ya kan? Kemudian kambing, pokoknya seperti itulah. Zakat kambing. Kambing juga sepakat para ulama tentang wajibnya zakat pada kambing. Ya, ya barangkali antum berniat jadi pengusaha kambing, peternak kambing. Barokah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa huwa yar'al ghanam." Ya, hewan yang barokah. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus di muka bumi ini kecuali dia pernah menggembala kambing. Ya kan? Ini mungkin binatang sorga kali. Sampai Rasulullah, sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti itu. Tidak ada pun satupun nabi yang Allah utus di muka bumi ini kecuali dia sempat memelihara kambing. Sahabat tanya, engkau ya Rasulullah? Iya, saya. Ala qarari min ahli Makkah. Ya, saya menggala kambing walaupun itu bukan punya saya, dapat upah saya. Ya, waktunya waktu Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi ataupun rasul. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, al-hudu was-sakina fi ashabil ghanam. Ya, al-kibriya wal-ghatrasah fi ashabil ibil. Ya. Kata Rasulullah, kamu akan dapati, ya, kamu akan dapati ketenangan, ya, terus santun, ya, diam, ya, hudu, hudu itu cool, ya, istilah sekarang orangnya cool gitu, enggak heboh. Ya. Tapi kalau al-kibriya angkuh, sombong, banyak bicara, apa banyak bicara istilah sekarang, heboh gitu. Wah, kalau dalam satu majelis dia yang paling vokal, tidak tahan ini mulutnya untuk diam. Ya, terus menampakkan kesombongannya itu pada penggembala. Kalau tadi hudu wasakina, tenang, diam, anteng, itu pada penggembala kambing. Umumnya domba di zaman Rasulullah SAW, deh, domba itu kibas gitu. Ya, tapi angku dan sombong pada penggembala pada penggembala onta. Coba lihat saja, itu heboh kalau onta itu. Suaranya terus, antum lihat jalannya nggak ada yang gini-gini, semua jalannya gini-gini, ya kan? Dadanya dia busungkan onta. Tapi lihat domba. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Subhanallah, perangai itu luar biasa. Artinya antum berteman dengan onta berpengaruh. Berteman dengan kambing ada berpengaruh tabiatnya. Ya, demikian juga antum berteman dengan manusia yang wataknya seperti onta. Ya, akan kena itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Almaru ala dini khalili." Orang itu agamanya tergantung agama teman dekatnya. Ya, jadi kalau pilih teman, kalau mencari teman itu pilah-pilah, ya, pilah-pilah seperti itu. Makanya ada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu fi marabidil ghanam, ya, wala tusallu fi ma'atinil ibil." Boleh sholat di kandang kambing. Ya, tapi jangan sholat di kandang onta. Ya, nah, itu ada kaitannya dengan kita sebutkan awal-awal tadi. Ya, bukan karena alasannya onta itu najis, bukan. Ya, buktinya apa? Buktinya siapa tahu? Bukti onta tidak najis? Hah? Apa? Air kencingnya diminum untuk obat, ya. Ya, air kencingnya boleh diminum untuk obat sementara ada hadis yang mengatakan bahwasanya innallaha la lam yaj'al shifa ummati mimma hurim 'alaihi. Allah Subhanahu tidak menjadikan kesembuhan dari umatku ini dari hal yang diharamkan. Ya, kalau sekiranya air kencing unta itu najis pasti haram. Ya. Kalau haram tidak boleh dikonsumsi. Tapi Rasulullah SAW justru menganjurkan orang untuk ya mengkonsumsi air kencing unta. Nah, itu bagus itu. Jadi ikhwan-ikhwan yang herbal itu bisa berpikir ke sana. Ya kan? Spektakuler tuh air kencing unta. Ya. Top. Menyembuhkan. Ya kan? Kalau herbal sauda sudah umum. Ya, sudah umum. Sudah enggak tahu sudah berapa ratus merek itu. Tapi antum bisa bawa air kencing unta luar biasa. Lagu keras itu insyaallah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya tidak tepat. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh, alasan tidak boleh sholat di kandang unta karena dia itu najis. Iya. Juga tidak tepat juga ya. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan kotoran hewan itu najis secara mutlak. Buktinya hadis ini. Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk sholat di kandang kambing. Ya, namanya kandang kambing, ya, ya sudah pasti ada kotoran kambing. Ya, tidak mungkin kandang kambing, kambing disiapkan toilet khusus, ya kan? Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran atau sebagian kotoran hewan itu tidak najis. Ya. Ya, oleh karena itu jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan kotoran hewan atau air kencing hewan yang dimakan dagingnya dia suci. Ya, dia suci. Ya, dia suci. Yang paling jelas juga menunjukkan bahwasanya bahkan unta sekalipun kotorannya pun suci. Itu Rasulullah SAW tawaf pakai apa? Ketika hajatul wada. Pakai unta Rasulullah tawaf. Tawaf ya, di Masjidil Haram, masjid yang paling suci. Ya. Ya namanya unta ya tidak bisa kompromi, dia sakit perut. Ya kan? Dia buang, dia enggak mikir-mikir, dia buang aja sudah. Dia terkena di Masjidil Haram. Coba. Ya, di Masjidil Haram. Ya waktu itu ya alhamdulillah Masjidil Haram itu masih pasir. Ya, masih pasir, masih tanah gitu. Tidak seperti sekarang. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya hewan yang dimakan dagingnya kotorannya suci. Ya. Kotorannya suci. Ya. Kalau begitu kenapa? Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya unta itu khuliqna min iblis. Diciptakan dari iblis. Bukan artinya pendapat yang benar, bukan artinya dia anak keturunan iblis, bukan. Tapi perangainya ya, perangainya itu kadang-kadang seperti perangai iblis. Ya, lihat ketika hajatul wada ada salah seorang sahabat yang meninggal ya, diinjak oleh unta. Dia kalau datang errornya itu unta. Walaupun sehari-hari nurut sama kita, sudah akrab sama kita, datang errornya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil bahaim lahal awabid ka awabid luhush." Oh, ini binatang-binatang seperti ini kata Rasulullah SAW, hari-hari tertentu dia itu awabid. Awabid itu semacam kegilaan atau keliaran seperti keliarannya binatang buas. Iya. Itu sahabat, padahal dia sudah berteman bertahun-tahun dengan unta tersebut. Jatuh diinjak sama untanya. Dia marah sama sahabat tersebut, dia injak mati sahabat tersebut. Ya, dari situ Rasulullah SAW bersabda ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi taubay wa la tuhannitu wa la tukhammiru ra'sahu ya fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang terinjak unta tadi, kafankan dia, mandikan dia dengan sidr ya, dan yang air sidr yang dicampur bidara yang dicampur dengan air, kemudian kafankan dia dengan pakaian ihramnya itu, dengan dua pakaian ihramnya tersebut, ya, jangan ditutup kepalanya, ya, lafal yang jangan menutup mukanya itu tidak kuat alias lemah, dan jangan dikasih wangi-wangian, karena dia nanti di hari kiamat akan Allah bangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah, ya, hanya husnul khotimah, ya. Nah di sini dari situlah kenapa kita singgung tadi ini kambing binatang barokah, ya, hewan ternak yang barokah. Makanya Rasulullah SAW katakan ma min nabiyyin illa wa huwa yar'al ghanam, tidak ada pun nabi yang diutus melainkan dia pernah menggembala kambing, ya. Jadi kambing itu turun temurun, ya, turun temurun nabi, setiap nabi sekian ratus ribu nabi kan, itu semuanya pernah memelihara kambing, ya. Itu bukan tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada hikmahnya, ya. Jadi ayo bersegeralah pada miara kambing. Ya, tapi kalau onta tadi Rasulullah katakan dia terbuat dari iblis, tercipta dari iblis, maksudnya akhlaknya, tipikalnya, karakternya itu ada banyak karakter yang mirip iblis, sehingga Rasulullah melarang kita sholat untuk di kandang onta, ya, karakternya karakter iblis, ya, lagi ruku dia tendang, ya kan, lagi sujud dia injak, ya. Tapi kalau kambing boleh, Rasulullah SAW katakan sholat di kandang kambing. Sholat di kandang kambing artinya tidak akan membuat kita terganggu, ya, nyaman aja, ya, ya, nyaman aja. Ya paling mungkin masalah bau-bau aja yang kurang sedap, ya, ya, seperti itu. Ini kita katakan tadi bahwasanya wajib, sepakat para ulama tentang wajibnya zakat kambing. Itu nisabnya mulai dari 40. Mulai dari 40. 40 sampai 120 satu kambing. Ini kambing dengan berbagai macam jenisnya. Domba dan lain sebagainya. Kemudian 121 sampai 200 dua kambing. Ya. Yeah. 70 kambing bayar berapa? Satu kambing. 80 bayar berapa? Satu. Jadi pokoknya 40 sampai 120 satu kambing, 121 sampai 200 dua kambing, ya, 201 sampai 300 tiga kambing. Ya. Dari situ gampang. Setiap kelipatan 100 satu kambing. Ya, jadi 399 berapa? 399. 3 kambing. Ya, 3 kambing. 400 4 kambing. Ya. Nah, jadi dari situ setiap kelipan 100 1 kambing. Ya, 500 5 kambing. 600 6 kambing, gampang sudah. Hitungannya dari situ. Ada pembahasan masalah, ya, kalau kita punya 20 kambing tidak wajib zakat kan, ya, tapi ini kawan kita punya 20 kambing juga, ya, ya, tidak wajib zakat, ya, ya. Dia di Kerawang, kita di Garut, ya, tidak wajib. Tapi kalau kita satu tempat, satu kandang join, ya, terserah mau berapa-berapa, ya, terserah mau berapa-berapa, ya, misalnya saya punya 30, teman saya punya 10, atau saya punya 150, kawan saya punya 350, ya, bagaimana membayarnya? Apakah satu-satu atau sendiri-sendiri? Misalnya yang tadi yang awal kita contohkan, saya punya 20, kawan punya 20, satu tempat. Ya, kalau dilihat sendiri-sendiri belum bayar zakat. Kalau digabungkan bayar, bayar zakat atau tidak? Nah, ini ada pembahasan dari ulama. Pendapat mayoritas ulama dalam permasalahan ini itu join, ya, penggabungan, gitu. Jadi kita kerjasama, kita gabungkan, ya. Saya punya 20, kawan punya 20 dalam satu tempat. Ini ada pengaruh terhadap nisabnya ketika hendak membayar zakat. Jadi ketika seorang memiliki 20 kambing, ya, itu tidak bayar zakat. Tapi ketika kandangnya sama, tempat beternaknya sama, makanannya sama, ya, sama orang lain, ya, punya juga 20, sehingga digabung menjadi 40. Maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu wajib, ya, wajib dikeluarkan satu kambing. Hadisnya apa? Hadisnya hadis Abu Bakar As-Siddiq, di situ disebutkan la yujma bainal mutafarriq wa la yufarriq bainal mujtama khasyat as-sadaqah. Wa ma kana min khalitain yataraja'an bainahuma bisawiyyah. Ya. Apa ini? Rasulullah SAW bersabda, jangan digabungkan antara yang terpisah. Jangan dipisah antara yang tergabung. Khawatir bayar zakat. Jadi artinya apa? Jadi kalau saya punya di Kerawang, teman saya punya di Garut, 20-20, enggak usah digabungkan, orang beda-beda kok. Ya. Pemiliknya dua. Ya, tapi kalau sudah tergabung dalam satu kandang, dalam satu tempat dia beter, dia merumput dan lain sebagainya, ya, digembala dan lain sebagainya, ini kata Rasulullah SAW jangan dipisah. Sudah tergabung, ini sebentar lagi masuk zakat, kita pisah, nanti kalau sudah selesai bulan zakat kita gabung lagi. Ini tidak diperkenankan, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa makana min khalitain, terus bagaimana pembagiannya? Kalau yang sudah tergabung, maka ya tarajaan bainahuma bisawiyah. Ya, tinggal pakai persentase. ya, berapa persen? Ya. Kalau 20-20, ya berarti kan 50%-50%. Seperti itu. Ya, ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang benar. Ya. Apa patokannya? Patokannya patokan dia bergabung atau join tadi. Ada beberapa patokan. Patokannya yang pertama mar'a. Mar'a itu tempat penggembalaannya, rumputnya sama. Waktunya sama. Bukan satu siang satu sore. Sama. Ya. Yang kedua fahal. Fahal itu pejantannya sama. Ya. Yang ketiga ra'i. Penggembalanya, pengurusnya sama. Ya. Yang keempat al-mabit. Tempat kambing itu nginap bermalam juga sama. Iya. Yang kelima al-mahlab. Kalaupun misalnya ada yang diperah juga tempatnya sama. Yang keenam al-mashrab. Ya, minum ataupun makannya sumbernya sama. Ya, ini pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat ulama Hambaliyah, Hanabilah. Adapun pendapat Malikiyah, pendapat Imam Malik rahimahullah taala, tidak harus sedetil 6 itu sama. Kata mereka, cukup ra'i dan mar'anya sama, dia sudah dikatakan join, ya. Ra'i itu penggembalanya, ya, peternaknya, yang ngurusnya sama dan tempatnya sama, ya, tempat rumputnya sama, itu sudah dikatakan bergabung. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir sebelum kita sholat zuhur itu adalah jenis yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Ya, jadi pendapat jumhur ulama kalau kambing ya bayar kambing. Jangan qimah, jangan bayar uangnya sebagaimana yang sering kita dengar pendapat yang rajih zakat fitrah ya bayar dengan makanan, dengan beras, jangan dengan nilai tukarnya. Ya, pendapat mayoritas ulama. Demikian juga dengan kambing, dengan sapi. Jangan pakai qimah, tapi bayar dengan hewan itu sendiri. Nah, yang seperti apa kriterianya? Di sini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan adil, tengah-tengah. Ya. Rasulullah sallallahu tidak mewajibkan yang paling bagus. Ya. Tidak mewajibkan yang paling bagus. Jadi kalau kita punya 40 kambing atau 70 kambing atau 80 kambing kan wajib keluarkan satu. Ya, satu kambing. Ya. Di situ ya, Rasulullah SAW tidak wajibkan dari satu yang kita keluarkan itu yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling gagah, yang paling bagus, ya, yang paling ganteng, ya, tidak itu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau mau, iya, alhamdulillah, itu bagus, ya, artinya itu tatawu, artinya tambahan pahala bagi si empunya kambing. Si pemilik kambing itu sendiri. Ini Rasulullah SAW, ini dikatakan ulama, ini muro'a janibul malik. Ini menjaga, ya, menjaga sisi apa? Sisi si empunya kambing. Karena apa? Karena mungkin di antara 40 kambing tadi atau 70 kambing tadi paling kesayangan dia si itu. Yang paling gemuk tadi, paling sehat, paling dia lihat sejarahnya, historinya, ini sampai dia besar, ini memang paling bagus, ya, kambingnya. Sehingga menjaga seperti itu syariat, menjaga Rasulullah SAW malah melarang pengumut-pengumut zakat untuk ngambil yang seperti itu. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim, jangan hati-hati kata Rasulullah SAW dalam memungut zakat. Jadi dalam memungut zakat untuk mengambil harta mereka, ya, yang paling bagusnya. Jadi kalau kambing yang paling bagusnya, unta yang paling bagusnya, jangan kata Rasulullah. Ya, kecuali kalau memang si empunya sendiri yang mau sukarela memberi. Ya, sukarela memberi. Ya, ini sebagai tambahan faedah bahwasanya si pemungut zakat itu sebenarnya, ya, sebenarnya di dalam Islam si amilin itu tidak mengambil harta yang batinah, amwalil batinah, ya, harta yang tersembunyi, emas, perak, mata uang itu tersembunyi, enggak dipajang-pajang dan tidak terpajang, ya, itu mereka mengeluarkan sendiri sebenarnya, ya, yang punya harta emas, perak itu mengeluarkan sendiri, tidak dipungut-pungut. Ya, yang dipungut itu amwal dhahirah, harta yang kelihatan. Kambing sudah 10 hektar itu penuh nyemut kambingnya. Yang kelihatan, mau ditutup-tutupin kelihatan juga. Namanya amwal dhahirah. Ya. Korma kelihatan. Wah. Sudah hampir matang. Ya, itu amwal dhahirah. Atau beras sudah itu selebar ratusan hektar itu dia punya semua, sudah kelihatan menguning, itu kan kelihatan. Nah, ini petugas pemungut zakat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman dahulu, ini yang mengumpulkan, ini bukan mengumpulkan mana emas ente, ini mana duit ente, enggak, tidak ada seperti itu, ya. kecuali si pemilik harta tersebut kepingin, tolong nih salurkan, ya, tolong salurkan. Jadi yang dipungut itu amwal dhahir, harta yang kelihatan dengan mata kepala, tidak perlu dikutik-kutik, di audit-audit sudah kelihatan, ya, kontak sekian, tuk-tuk-tuk itu berpadi sekian hektar kelihatan, ya, ini. Nah, di sini kita katakan tadi, ya, bahwasanya dilarang pemungut zakat untuk ngambil yang paling bagus. Oh, dia onta diambil yang paling bagus. Dilarang itu. Ya, dilarang keras. Itu kezoliman. Ya, kezoliman terhadap pemilik onta atau pemilik kambing atau pemilik hartanya. Sebaliknya, Islam juga melarang si pemilik harta pemilik hewan ternak atau yang lainnya itu mengeluarkan yang paling jelek. Nah, kalau tadi menjaga sisi-sisi pemilik, sekarang Islam menjaga sisi asnaf, mustahiqin, sisi orang fakir dan miskin. Dijaga. Ya kan? Tengah-tengah kan? Adil kan? Satu sisi Islam menjaga jangan sampai mendolimi si pemilik harta. Satu sisi Islam menjaga jangan sampai mendolimi atau menyakiti orang yang menerima harta tadi. Sehinggalah dibuat yang tengah-tengah. Yang sedang-sedang. Ya. Yang sedang-sedang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Ya. Janganlah kalian tatkala bersedekah atau membayar zakat pilih yang jelek. Yang buruk. Jadi kalau kambing dia pilih yang paling sakit-sakitan, ya. Yang kurus gitu. Yang makan kadang mau kadang tidak, ya itu haram hukumnya, bukan cuma sekedar tidak sah tapi dosa, ya luar biasa. Tapi Islam mengajurkan untuk tengah-tengah. Ya syukur-syukur kalau dia rela, dia beri yang paling bagus tadi, ini untuk Allah SWT. Ya kan, ya itu masya Allah lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi. Ya. Kalau ikhlas dan rela, ya silakan masya Allah, bagus. Sehingga banyak sekali tidak boleh mengeluarkan yang zakat dari sini yang giginya pada rontok, ya juga jangan yang paling kurus. Ya, yang penyakitan, yang buta, ya, atau yang kerdil, ya, seperti itu terlarang. Tapi sudah hampir masuk waktu zuhur. Kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.